tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Walaupun tiada indah syair lagu yang kugubah, ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku. Hanyalah satu perintahku, jangan kau lupakan itu. Yang berbisa setahun kita berbisa, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Yang berbisa setahun kita berbisa, sewindu terasa sudah. Duhai kasih pujaanku, cintaku hanya padamu.